Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'ad. Langsung kita masuk pada pembahasan berikutnya. Karena pembahasan-pembahasan yang kemarin berhubungan dengan lughah dan fawaid yang perlu dihafal ikhwanifillah. Nah, tentunya tentang tokoh-tokoh utama dalam pembahasan kita seperti Sibawai, kemudian Al-Farra, ini juga sering muncul. Nah, dan Ibn Hisham sendiri namanya, karena mengetahui, nah, nama alim ini termasuk bagian dari ilm. Karena kita mengambil ilmu dari rijal, dari para pembawanya. Walaupun kita ketahui memang kebanyakan lughawiyyin khalifillah dari sisi akidah jarang yang selamat dari ta'wil. Nah, apalagi kalangan misriyun tayyib yang pada zamannya khalifillah memang ahlul kalam banyak, nah, mendominasi pada sisi ini. Kita masuk pada mukaddimah yang dibawakan oleh Ibn Hisham rahimahullah. Iqra, Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala babul kalimah al-kalimatu. Tak, bukan timah. Mazinna fi bukan timah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasallahu fi qabrihi. Alhamdulillahi rafi'i darajati liman liman khafada li jalalihi. Naam. Rafi' la yukhfa ma fi dhikri rafi'i wa ma ba'dahu min mara'ati al-istihlali alati hiya lughatan husnul matna'i wa 'arfan. أيأتي المتكلم في أول كلامه بما يلوح يحصره فيما يلوح فيما يلوح مقصوره بإشارة تعذب حلاوتها على الذوق السليم. نعم. Sekarang berhubungan dengan mukaddimah Ibn Hisham rahimahullah ta'ala, di mana beliau katakan Alhamdulillahi rafi'il darajati limanil khafadha li jalali. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengangkat derajat-derajat orang-orang yang tunduk terhadap keagungannya. Di sini ada rafi' dan ada inkhafad. Kemudian juga nanti setelahnya penyebutan dengan kata-kata yang na'am memberikan penggambaran ikhwanifillah tentang isi dari kitab yang berupa kalimat-kalimat i'rab, rafa, nasab, khafad. Nah, ini yang dinamakan kemarin kita singgung dengan bara'atul istihlal. Dikatakan di sini la yakhfa ma fi dhikri raf'i wa ma ba'dahu min bara'atil istihlal. Nah, allati hiya lughatan husnul matla'. Yang secara bahasa bara'atul istihlal maksudnya apa? Husnul matla', yaitu bagusnya dia dalam memunculkan atau membuka perkataan. Wa 'urufan an ya'ti al-mutakallimu fi awwali kalamihi bima yaluhu bi maqsadihi bi isharatin ta'dhubu halawatuha 'ala dhawqis salim. Secara 'urf, secara kebiasaan penggunaan bara'atul istihlal, yaitu seorang mutakallim di awal pembicaraannya mendatangkan suatu perkataan yang apa, menampakkan maksud dia, apa yang ingin disampaikan dalam apa, inti perkataan tersebut, atau apabila itu berupa kitab, apa yang ingin disampaikan dalam kitab tersebut, dengan suatu isyarat yang apa, terasa sekali manisnya bagi orang yang memiliki apa, memiliki perasaan bahasa, tentunya mampu merasakan ketika dia memiliki na'am perasaan dari si bahasa, akan melihat bagusnya mukadimah yang demikian keadaannya. Istamir. Aqala ad-Dasuqi. Dasuqi. Aqala ad-Dasuqi fi hashatihi 'ala syarh as-sa'i wal bara'ah masdarun bar ar-rajulu idza faqa aqarah. Aqarin. Aqarin. Wal istihlal awwal siyah al-mulud. ثم استعمل في أول كل شيء ومنه الهلل أول النطر والمستهل الشهري أوله وحينئذ فمعنى براعة الاستحلال بحسب الأصل أي المعنى اللغوي تخوف كل ابتداء أي كل ابتداء فائقا حسنا ثم سمي فائقا حسنا ثم سمي به في الاصطلاح ما هو سبب في تفوق الابتداء وهو كون الشيء مناسبا للمقصود وذلك بأن يشتمل الابتداء على ما يشير إلى المقصود المتكلم ناثرا أو ناظما بإشارة ما. نعم. قال الدسوقي والبراءة مصدر براء الرجل إذا فاق أقارنه. Ini penjelasan lebih dari Naam Dasuqi tentang bara'atul istihlal, ya, dari bara'ah rajul, apabila dia mampu mengungguli teman-teman setingkatnya. Faqa aqarin. Wal istihlal awwalu siyahil maulud. Sedangkan istihlal itu sendiri adalah awal pertama kali tangisan bayi ketika dia lahir. Naam, awal pertama kali dinamakan dengan istihlal. Oleh karena itulah dalam pembahasan na'am tayyib warisan dan sebagainya, khonifillah, di antara idza istahalla na'am istahalla sabi, itu maksudnya bayi itu sudah lahir kemudian nangis. Jadi lahir dalam keadaan hidup maka dia berhak mendapatkan waris. Tapi kalau lahir dalam keadaan mati, na'am, ini tidak berhak mendapatkan waris. Walaupun cuma istahalla tsumma mat, dalam artian dia nangis sekali ya kemudian mati, dia sudah dihitung mendapatkan waris dari orang yang mati sebelumnya. Ini penggunaan kata anak istahalla berhubungan dengan maulud, dengan bayi yang dilahirkan. Tsumma stu'mila fi awwali kulli syai. Kemudian penggunaan berikutnya kata istihlal ini digunakan untuk awal semua perkara. Wa minhu al-hilal awwalul matar. Ya, awal matar namanya juga diambil dari na'am huruf ha lam lam ini. Wa mustahilus syahr awwalu. Dan mustahilus syahr yaitu awal bulan. Wa hina idzan fa ma'na bara'atul istihlal bihasabil asli ay al-ma'na al-lughawi tafawuqul ibtida. Tafawuqul ibtida ay kaunal ibtida'i fa'ikon hasanah. Maka dengan demikian makna bara'atul istihlal sesuai dengan penerapan asalnya secara bahasa, yaitu bagusnya atau tingginya sastra dalam memulai suatu pembicaraan atau suatu tulisan. Nah, yaitu di mana pembukaan dia, mukaddimah dia fa'ikon hasanah, ya, bernilai tinggi dan bagus. Tsumma sumiya bihi fil istilah ma huwa sababun fi tafawuqil ibtida wa huwa qaulu syai' munasiban lil maqsud. Nah, kemudian secara istilah ini digunakan untuk apa yang menjadi sebab nilai suatu mukaddimah. Yaitu di mana perkara tersebut diisi atau disampaikan dengan kalimat-kalimat yang mencocoki maksud dari inti yang akan disampaikan. Wadzalika bi an yashtamila al-ibtida'u 'ala ma yushiru ila maqsudil mutakallim nathiran aw nadhiman bi isharatin ma. Yaitu dengan mencakupnya mukaddimah tersebut terhadap perkara-perkara yang dia isyaratkan, yang mengisyaratkan kepada maksud mutakallim. Baik itu berupa nasir atau nadim, berupa prosa ataupun apa berupa syair dengan isyarat-isyarat yang diinginkan. Kalau misalnya kita sedang membahas nahwu, ya biasanya para ulama dengan menyebutkan apa kata-kata yang mengandung apa kata rofa, nasab, jazm, khafad dan seterusnya. Nah, adapun wafatihil barakati liman intasaba li syukri ifdali. Ini jelas. Walaupun ini bukan nama di antara nama-nama Allah ikhwan fillah, tapi apa? Mimbab ikhbar. Nah, fatihil barakat, zat yang apa? Membuka keberkahan-keberkahan. Al-Fatih bukan nama di antara nama-nama Allah, tapi yang merupakan nama apa? Fattah. Nah, Fattah. Dalilnya wa huwal fattahul alim. Nah, sedangkan Fatih bukan nama. Tapi di sini didatangkan apa mimbabil ikhbar. Kaidahnya bagaimana? Nah, babul ikhbar ausa mimbabil asma, yaitu pengkhabaran terhadap nah suatu sifat-sifat itu lebih luas daripada penetapan nama-nama bagi Allah. Ini telah kita lewati dalam Asmaul Husna. Dan yang membuka keberkahan-keberkahan. Liman intasaba li syukri ifdali. Bagi orang-orang yang dia apa? Menegakkan kewajiban sebagai seorang hamba untuk apa? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ikhwan fillah. Orang yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ia akan dibuka pintu-pintu keberkahan baginya. Wassalatu wassalamu ala man maddad 'alaihi al-fasahah riwaqaha wa shaddad bihi al-balaghatu bitaqaha. Nah, ini yang nah lumayan sulit untuk apa menerjemahkan yang pas di bahasa kita ya. Ini tashbih ikhwan fillah. Beliau menggunakan apa? Menggunakan na'am penyerupaan. Nah, dibaca dulu aja. Wassalatu wassalamu ala man maddat 'alaihi al-fasahatu riwaqaha wa shaddat bihi al-balaghatu nitaqaha al-mab'uthi bil hasb sampai nitaqaha. Naam. Al-zahir. Anna hadhihi al-jumlata insha'iyyatun li anna al-mawsuula minha ad-du'a sallallahu alaihi wasallam yadullu li dhalika ma warada كيف نصلي عليه؟ فقال أقول اللهم صلي عليه. فهذا دليل على أن المراد منها الدعاء، فهو من قبيل عطف الإنشاء على الإنشاء. أعني جملة الحمد لله. أعني جملة الحمد لله. أما على أن جملة الحمد خبرية فلو استئنافية أو للعطف أو يقدر القول أي وأقول الصلاة إلى آخره. وإنما احتجنا إلى ذلك لئلا يلزم أكثر الإنشاء على الخبر. يلزم أكثر الإنشاء على الخبر. نعم. Ini berhubungan dengan lafaz wassalatu wassalam. Berarti kita nah butuh mengetahui ini jumlah khabariyah atau insya'iyah, karena jumlah kan dua jenis. Nah, pengkhabaran ataukah berupa insya. Insya itu apa? Amar atau nahi. Nah, adzahir anna hadhihi jumlah insya'iyah. Yang zahir bahwasanya jumlah ini insya'iyah itu berupa permintaan. Nah, yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat. Dan salawat dari Allah kepada hambanya maksudnya apa? Sana. Nah, lafaz as-salah asalnya doa. Kalau dari makhluk, nah kita bersalawat maksudnya kita berdoa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hamba-hambanya maksudnya Allah memuji. Nah, ini bedakan. Wassalatu wassalam. Yang terakhir ini jumlah insya'iyah. Kenapa? Dikarenakan yang dimaksudkan adalah doa untuk Nabi SAW. Yang menunjukkan hal tersebut yaitu hadis yang datang dalam masalah ini, kaifa nusalli alaik, faqala qulu allahumma salli ala Muhammad. Nah, Rasulullah mengatakan, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Berarti ketika kita bersalawat, ya maksudnya kita berdoa. Naam. Fahada dalilun ala anna al-murada minha doa. Ini jelas, yang dimaksud adalah doa. Fahuwa min qabili adfil insya'i ala al-insya'. Nah sekarang, wassalatu wassalam. Wamu ini sekarang dibahas dengan pembahasan pertama kemarin. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin itu pendeknya. Nah sekarang wassalatu wassalam, kalau alhamdulillah kita katakan naam sebagai jumlah insya'iyah, maka berarti di sini apa? Adful insya' ala insya'. Naam, ini jumlah alhamdulillah. Ama ala anna jumlah alhamd khabariyah fal wawu istinafiyah. Dan ini kebanyakan kan untuk alhamdulillah biasanya jumlahnya apa? Yang diinginkan adalah khabariyah. Kita mengkhabarkan bahwasanya segala puji itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, pujian yang sempurna. Nah, berarti kalau jumlah walhamdulillah ini na'am khabariyah, maka wawu ini istinafiyah. Kalau istinafiyah jelas, namanya istinafiyah ya dia diawali dari apa? Diawali dari dia, sehingga wawu ini bukan ataf ke depannya, bukan. Atau lil adfi, atau kemungkinannya wawu ini ataf sehingga apa? Butuh takdir. Tapi kenapa? Karena telah kita lewati yang namanya jumlah insya'iyah yang tidak di atafkan kepada jumlah khabariyah. Ini kaidah. Nah, buruk. Nah, dan tidak diterima kalau jumlah insya'iyah di atafkan kepada khabariyah. Sehingga kalau dikatakan ataf, butuh takdir. Wa yuqaddarul qaul ay wa aqulu. Jadi alhamdulillahi wa aqulu assalatu wassalamu ala man maddan alaihi al-fasaha ila akhirih. Dan hanyalah kita butuh yang demikian apa li alla yalzam atfal insya'i ala al-khabar, agar tidak apa melazimkan pengatafan insya' pada khabar. Baik. Ikra apa bismillah. Assalamu ala man maddat ay alladhi maddat wa huwa nabiyuna wa lam yusarrif bismihi isharatan ila annahu istahara fi hadhihi al-awsafil 'idha fi haythu wa lam yusarrif bismihi isharatan ila annahu istahara fi hadhihi al-awsafil 'idha bihaitsu idza utliqat la tansarifu illa ilaihi illa ilaihi fi hadzal maqam. Naam. Tayib, di sini di naam tasybih atau diserupakan khanifilah penggambarannya dengan naam wanita. Naam, karena didatangkan dengan bentuk muannats alladzi maddat. Yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yusalli bismihi isyaratan ila annahu ishtahara bihadihil awsafil idham. Nah, dan beliau tidak menegaskan namanya, yaitu nama Nabi kita. Kenapa? Karena sudah masyhur. Dan beliaulah yang memiliki sifat-sifat yang agung ini. Apabila dimutlakkan, maka semuanya apa? Terarah. Nah, pemahaman langsung apa? Terarah kepada beliau. Maka dikatakan idza utliqat latan sarifu illa ilaihi fi hadzal maqam. Apabila disebutkan secara mutlak, walaupun tanpa disebutkan nama, tidaklah pemahaman kita terarah kecuali apa? Kepada beliau dalam kedudukan yang seperti ini. Apalagi setelah as-salah wassalam. Matas bimakna husitas. Nah. Hah? Tayyib, naam. Wafurisat alaihil fasohatu. Riwa buha bikasri roh biwasni kitab. Wa bidamiha ba'urab yutlaku ala sakof fi mukaddimil baiti. Wa alal baiti minasyi'ri. Wa yajma'u ala rukun wa arwatot wa arwat ala rukin wa arwatotin arwiqah wa fil kalami isti'aratun fil kinayah haitsu syabaha al musannif al fasahah allati hiya malakah allati hiya malakatun yuk tadaru biha ala tafi ala ta'biri anil maqsudi bil lafzi fasih bimra'atin laha wiraq laha riwaqun qad maddathu alayhi wa tawa zakara al-musabbih bihi wa asbata shay'an musabbah bihi wa tawa dhikra musabbah bihi wa asbata shay'an min lawazimihi wa huwa riwaq summa inna hadza kinayah an tamakkunihi sallallahu alaihi wasallam min al-fasahah fi haitsu yaqdiru ala kulli ma'na hawil at-ta'biri an hawil ala kulli ma'na hawal at-ta'bir anhu min ghairi takalluf. Baik, maddat bimakna busitat wa furishat alaihi al-fasahah. Nah, yakni yang di apa bentangkan kepada beliau kefasihan. Kemudian na'am riwaqaha atau ruwaqaha dengan mengkasrah ra seperti wazan kitab atau mendomah seperti wazan huruf. Yutlaku ala saqfi fi apa maqdamil bait. Yaitu dimutlakan pada apa saqf, yaitu atap yang berada di teras. Yang pertama kali apa di nah, dilihat oleh orang yang mau masuk. Wa alal baiti minasyair, dan juga apa dipergunakan untuk apa bait-bait syair. Wa ijba'u ala rukin aw arwiqah. Fa fil kalami isti'aratun bil kinayah. Nah, ini sisi balaghah. Nah, dengan isti'arah mengkinayahkan, yaitu mengkiaskan. Nah, dikiaskan khanifillah. Nah, ketinggian kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikiaskan tingginya atau fasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan riwaq. Itu di nah. Baik. Kurang panjang kabelnya kemarin. Kita lanjutkan. Fabil kalami isti'aratun bil kinayah. Haitsu syabbaha al-musannif al-fasaha allati hiya malakah yaqtadiru biha 'ala at-ta'biri 'anil maqsudi bi lafdhin fasih. Ini namanya fasaha. Jadi yang dimaksud dengan fasaha yaitu apa? Kemampuan seseorang ikhwanifila untuk apa? Mentakdirkan, yaitu mengungkapkan maksud dengan lafaz yang apa? Yang fasih. Karena terkadang seseorang apa? Mampu mengungkapkan maksudnya tapi pakai apa? Pakai lafaz-lafaz yang apa? Yang tidak fasih. Nah, kita dalam bahasa Indonesia saja demikian ikhwanifila. Seorang yang memiliki fasaha yang mampu mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan lafaz-lafaz yang fasih tanpa menggunakan lafaz-lafaz serapan, lafaz-lafaz mungkin bahasa-bahasa dari luar. Nah, kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut nam dikiaskan bimra'atin laha riwaq qad maddathu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan seorang wanita yang memiliki riwaq yang apa menghamparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Yang dihamparkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawa dzikral musyabbah bihi wa athbata syai'an min lawazimihi wa huwa riwaq. Tsumma inna hadza kinayatun an tamakkunihi min al-fasahah. Diambil sini saja. Intinya ikhwan fillah ini kinayah, kemampuan beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi kefasihan, di mana beliau apa yang diru bihaitu yang diru ala kulli ma'nan hawala ta'biru anhu min ghairi takalluf, di mana beliau mampu untuk apa? Menyampaikan semua makna tanpa ada takalluf, ya, mampu untuk menyampaikan apa yang beliau inginkan tanpa apa? Repot-repot berpikir, tanpa ada takalluf dari beliau. Jadi wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi al-fasahah riyadhuha. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dibentangkan kepada beliau kefasihan. Wa syaddan bihil balaghatu nitaqaha. Ini juga masih dalam konteks isti'arah bil kinayah tadi. Nitaq bikasri nun jam'uhu nutuq. Kakitab wa kutub wa huwa syai'un yushbihul izar. Fihi tikkah bikasri ta. Ribatus sarawil talbasuhu al-mar'ah. Tayyib, yaitu nitaq semacam apa? Jam'uhu nutuq. Ya. Syai'un yusbihul izan fihi tikkah, yaitu sesuatu yang menyerupai apa? Menyerupai sarung, tapi apa? Di bagian pinggangnya ada apa? Ada pengikatnya. Kita mungkin apa? Pakai rok, ya, ikat pinggang untuk wanita. Maksudnya apa? Yang balaghah qanibillah, telah betul-betul apa? Terikat kuat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi balaghah dan dari sisi kefasihan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi kemampuan yang sangat tinggi. Al-mab'uth bil ayatil bahirati wal hujjat al-munazzal alaihi Qur'anun Arabiyyun ghairu dhi'iwaj. Yang telah diutus dengan ayat-ayat yang mencengangkan dan hujah-hujah yang sangat jelas. Yaitu seorang yang diturunkan kepada beliau Qur'anun Arabi ghairu dhi'iwaj, yang tidak ada apa? Tidak ada penyimpangan, tidak ada bengkoknya sedikit pun. Faedah lugawiyah yang berhubungan dengan iwaj ini yang perlu diketahui, ini bagus. Adapun sebelumnya berhubungan dengan kinayah-kinayah ini kita lewati saja, dalam artian cukup sebagai wawasan. Iwaj ya bikasril ain fil ma'ani yuqalu ma fid dini iwaj wa fil amri iwaj wa yuqalu fil ajsadi kal asa wal ha'id awaj bi fatiha wa qad tuksar. Jadi bedanya ikhwan fillah iwaj dan awaj. Kalau awaj untuk sesuatu yang sifatnya ma'ani, kebengkokan, penyimpangan yang sifatnya ma'ani. Tapi kalau untuk sesuatu yang barang yang nampak seperti apa, tongkat, tembok, itu dengan fathah awaj. Yang datang dalam Al-Qur'an apa? Iwaj, karena mensifati sesuatu yang sifatnya ma'ani. Dalam ayat apa? Alhamdulillahilladzi anzala alaihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa qala fi mukhtar as-siham kana fi haidin aw 'udin wa nahwihima mimma yantasibu fa huwa awaj bi fathil 'ain. Kama kana fi ardi fi ardin aw dinin aw ma'ashin fa huwa iwaj bi kasril 'ain. Disebutkan di depan lebih jelas tentang perbedaan iwaj dan awaj. Wa ala alihi al-hadin wa ashabihi alladhina shadud din wa syarrafa wa karram. Ini jelas. Dan semoga salawat dan salam juga tercurah kepada alihi al-hadin wa ashabi. Al dan ashab tatkala disebutkan berbarengan ikhwan fillah, maka yang dimaksud dengan al adalah keluarga beliau, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada para sahabat-sahabat beliau yang mereka syahaduddin, yang mereka betul-betul telah berjuang nah, membela agama ini dan menyebarkan agama ini dengan taruhan harta dan nyawa mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Syarafa wa karam. Nah, memuliakannya dan meninggikan agama tersebut. Sekarang wabadu. Nah, ini faedah bagus. Iqra. Indak Zakaria. Bismillahirrahmanirrahim. Wabadu. Atha biha ta'asiyan bihi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yaqtafihu biha qabluhu kama fi Tayyib hasbun. Wa ba'du sekarang. Atha biha ta'asiyan bihi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita lewati dalam pembahasan usul sunnah bab ta'asi awsa' panggil. Nah, yaitu mendatangkan lafaz wabadu ini sebagai bentuk peneladanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahu kana yaftatihu biha khutbahu kama fi hadits Aisyah wa Asma binti Abi Bakr bin Abbas ila akhirih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengawali khutbah-khutbahnya dengan na'am wa amma ba'du. Asalnya ikhwanifillah amma ba'du, sebagaimana nanti akan dibahas. Baik, sebagaimana dalam hadits Aisyah, Asma binti Abi Bakr, Ibnu Abbas, Miswar bin Makhramah, Abi Hamid As-Sa'idi, Amr bin Taghlib, wa Jabir. Wa hadits ha'ula'i kulliha fis-sihah atau fis-sahih. Dan hadits yang mereka itu semuanya ada dalam as-sahih. Dan juga datang dari yang lainnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala fil Fath wa qad tatabba'a turuq al-hadith allati waqa'a fiha amma ba'du al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi rahimahullah ta'ala fi khutbatil arba'in al-mutabayyinah lah. Faedah dari Ibnu Hajar bahwasanya jalan-jalan hadith yang menyebutkan amma ba'du ini telah dikumpulkan oleh Al-Hafidz Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam khutbah arba'in beliau. Fa akhrajahu 'an 32 sahabiyan. Beliau keluarkan dari 32 sahabat. Minha ma akhrajahu min tariq Ibnu Jurayj an Muhammad ibn Sirin 'an al-Miswar bin Makhramah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba khutbatan qala amma ba'du. Nah, dan ini lebih umum lafadznya, ikhwani fillah. Menunjukkan bahwasanya amma ba'du dan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita butuh untuk apa? Ta'assi terhadap beliau dalam masalah ini. Dalam khutbah Jumat maupun yang lain. Di antaranya lafaz hadis Miswar bin Makhramah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba khutbatan qala amma ba'du. Wa rijaluhu thiqat. Wa dhahiruhu al-muwadhabah 'ala dhalik. Terus menerus Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Wa qala aidan rahimahullah wa istafadu min hadhihi alhadits anna amma ba'du la takhtassu bil khutab. Naam. Bal tuqalu aidan fi suduril rasail wal musannafat. Diambil faedah dari hadits-hadits ini juga bahwasanya amma ba'du tidak khusus pada khutbah. Tapi juga dikatakan pada apa? Awal-awal tulisan atau karangan. Waqad kathura istimalul musannifina laha bilafdi wa ba'du. Wa minhum wa minhum man saddara biha kalama fa yaqulu fi awwalil kitab amma ba'du hamdillahi fa amma ba'da hamdillahi fa innal amra kada. Walahajra bidhalik. Nah, dan sebagiannya akhwan ikhlah hanya menyebutkan apa? Wa ba'du, tidak ada ammanya. Tapi amma diganti dengan wawu. Tapi awal hal. Sehingga dia katakan di awal kita amma ba'da hamdillah fa innal amra kadha. Ini maksudnya. Adapun setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya perkaranya demikian, masuk pada inti yang akan disampaikan. Nah, wala hajra fi dzalik, dan tidak ada batasan dalam yang demikian. Maksudnya apa? Tidak kemudian harus didatangkan amma ba'du, dan tidak boleh ketika seorang mengucapkan wa ba'du. Cuma di sini ada taknik dari Syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, wa qaulul hafid wa qad kathura istimalul musannifin laha bilafdi wa ba'du, wa hadha alladhi sannafahu sana'ahu musannifuna huna. Ya, perkataan Ibnu Katsir, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, banyak para musannifin menggunakan lafaz wa ba'du, sehingga apa, ammanya diganti dengan waw. Dan inilah yang dilakukan oleh musannif kita ini, yaitu Ibnu Hisham, wa ba'du. Wa hadha as-sani'u khilaful ma'thuri 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahaditsil katsirah fis sahihaini wa ghairihima. Nah, dan ini apa? Menyelisihi yang ma'thur, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang banyak, baik dalam sahihain maupun yang lainnya. Kama taqaddamat al-isharatu ila dhalik fa innahu kana yaqulu amma ba'du. Sebagaimana telah datang dalam sahihain dan yang lainnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan amma ba'du. Fal ityanu bi amma ba'du aula min wa ba'du li'annaha al-waqi'atu minhu sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diingat-ingat, bahwasanya mendatangkan amma ba'du itu lebih utama daripada wa ba'du. Nah, sekarang i'rabnya. Waqad ikhtalafa al-ulama fi awwali man qalaha. Nah, dan itu tidak penting bagi kita tentang siapa yang pertama kali mengatakannya, karena kebanyakannya adalah qila wa qal. Yang jelas, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara contoh dalam pembukaan khutbah-khutbah dan tulisan khutbah-khutbah serta surat-surat beliau adalah dengan amma ba'du. Sekarang i'rab wa ba'du. Kita selesaikan mukaddimah biar. Ya. Ayat apa is? Farwahu naibatu an amma an aslu amma ba'd wa aslu amma ba'du. Mahma yakun min syai'in ba'd. Fahudibat mahma wa yakun wa uqimat amma maqama huma summa hudibat amma wa uwidat anha al-wawu. Tayyib, ini jelas ya kan? Wawu ikhwanifillah na'ibatun an amma. Jadi asalnya amma ba'du, yang bermakna mahma yakun min syai'in ba'du. Sehingga mahma yakun nam dihilangkan, kemudian apa? Diletakkan di situ amma. Baru apa? Amma ini dihilangkan lagi, diganti dengan waw. Ini asal usulnya. Ba'du dharfun mabniyun 'ala dhammi liqatihi 'ala idafati lafdhan la ma'na fi mahalli nasbin 'ala dharfiyyati wal 'amilu fihi amma al mahdhufatu li niyabatiha al fi'l syarti aw fi'l syartil muqaddar bimahma yakun min syai'in aw al waw na'ibatun 'an amma. Nah, sekarang ba'du ikhwanifillah i'rabnya dharfun mabniyun 'ala dhamm. Kenapa dharf? Nah, dharf kan biasanya apa? Mansub. Tapi ini khusus. Kenapa? Dia mabni 'ala dhamm liqat'ihi 'anil idhafah lafdhan la ma'na. Karena memang terputus dari idhafah secara apa? Lafaz. Bukan secara makna. Ada pun secara makna ya, ketika kita mengartikan, nah, kita munculkan nah idhafahnya. Fi mahalli nasbin 'ala dharfiyyah, ya, menempati kedudukan sebagai dharf. Tapi lafadznya apa? Kita awali dharfun mabniyun 'ala dharf. Wal 'amilu fihi amma al-mahdhufah li niyabatiha 'an fi'li syart. Karena amma kan tadi mahma yakun min syai'in. Atau apa? Wawu an-na'ibah 'an amma. Tayyib. Jadi wawu ini yang menjadi pengganti dari amma, dia yang apa? Amil pada ba'du. Kenapa kok ba'du? Fi mahalli nasbin 'ala dharfiyyah. Tayyib. Jadi maknanya khonibillah amma ba'du. Amma ba'du, adapun nah, setelah itu maka Nah, kemudian disebutkan intinya. Istamir. Fahadihi nukatun harartuha ala muqaddimati al-musammati biqatri nada wa balis salat rafi'atun lihijabiha kashifatun liniqabiha mukammilatun lishawahidiha mutammimatun lipawaidiha kafiyatun lima tiksara alaiha lima niqtasara alaiha wafiyatun bibugiyati man janaha min tullabi ilmi al-arabiyyati ilaiha wallahu al-mas'ulu an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha wa an yudallila lana turuqal khairati wa subulaha innahu jawadun karimun ra'ufun rahim wa ma tawfiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Nah, sekarang berhubungan dengan makna nukat. Ya, an-nukat jam'u nuktah. Qala fil misbah an-nuktatu fi syai' kan nuktah. Wal jam'u nukatun wa nikat. Mithlu ya burmah wa buram wa biram. Wa nukatun bidham min ami. Ya, nukat ya bidham ini ami ya ikhwan fillah. Yang betul adalah apa? Nukat yaitu tanpa apa? Tanpa alif. Ini yang fasih. Nah, taib. Ya, nukat dan nikat. Ya. Bukan nukat dengan tom. Ni'am ya. Dan nukat efanifilah yaitu sesuatu faedah yang dikeluarkan setelah apa? Berpikir dengan keras. Yang disebutkan di bawahnya. Wahya istilahan al-latifatul mustakhrajatu biquwatil fikri. Al-latifah yaitu apa? Suatu faedah yang mendalam. Nah, yang lembut, yang kadang jarang dikeluarkan oleh apa? Orang lain. Nah, al-latifatu al-mustakhrajatu biquwatil fikri. Yang dikeluarkan dengan apa? Kekuatan pemikiran. Jadi betul-betul dipikir. Nah, makanya penggunaan istilah nukat afanifillah biasanya untuk syarah, tapi yang syarah-syarah yang mendalam, penjelasan yang mendalam dan tidak panjang lebar, tapi apa? Memiliki fawaid yang banyak. Ibnu Hajar dalam penggunaan apa? Mustalah juga ada nukat. Bahkan dengan istilah nukat memang untuk syarah. Tayyib, kemudian muqaddimati ya bikasridal muqaddimah bisikati ismil fa'il li'anna ma'rifataha tanya'alu syari' fi ilmin nahwi ala basira harantuha ala muqaddimati. Nah, kenapa? Karena mengetahuinya tanya'alu syari' fi ilmin nahwi ala basira. Asy-syari' di sini maksudnya apa? Jalan. Coba dirasakan maksudnya apa? Muqaddimati harartuha ala muqaddimati fa hadhihi nukatun harartuha ala muqaddimati. Maka faedah-faedah yang mendalam ini ya, aku tempatkan pada muqaddimahku yang aku beri judul dengan kontrol nada wabali soda, dinamakan dengan muqaddimah. Nah, kenapa? Li'anna ma'rifataha taja'alu syari'a fi ilmin nahwi ala basira. Orang yang berjalan. Al-mubtadi, yang memulai. Ya, syara'a kan bermakna syara'tu fil amal. Syara'a fi. Aku memulai. Berarti apa? Karena mengetahui mempelajari muqaddimah beliau menjadikan apa? Orang yang memulai pembelajaran ilmu nahwu itu ala basirah, berada di atas pengetahuan. Fahiya tuqaddimuhu ala aqrani. Maka hal tersebut menjadikan dia apa? Lebih maju daripada teman-teman sejawatnya. Wa bi fathid dal fi lughatin qalilah, dan juga dengan memfathah dal muqaddamah. Li'annaha quddimat amamal maqsud litusahhilu lam litusahhila lil qa'id nam litashula lil qasid ilaihi al matalib. Kemungkinan ini Hasan tidak ada lam yang kedua, litashula litashula lil qasid ilaihi al matalib. Nah, dengan mukaddamah kenapa? Karena dikedepankan di depan maksud, sehingga apa, orang yang ingin nah mendapatkan faedah, dia bisa apa, mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Wa tuhayyi'u lahu ma yahtaju ilaihi min al-fan, dan apa, mempersiapkan baginya apa yang diinginkan dalam pembahasan nahwu ini. Wa samaha muqaddimah tashbihan laha bi muqaddimatil jaysh allati tataqaddamu amamahu lituhayya lahu fil mahal alladhi yanziluhu ma yahtaju ilai. Dinamakan dengan mukaddimah sebagai tashbih dengan apa, muqaddimatul jaysh, yaitu awal dari tentara, pasukan. Allati tataqaddamu amamah, yang tentara ini berangkat di paling depan. Untuk apa? Nah, muqaddimatul jaysh ini lituhayya lahu fil mahal alladhi yanziluhu yunazzilana alladhi yunziluhu ma yahtaju ilai. Untuk apa? Mempersiapkan di tempat yang dia akan menurunkan barang-barang yang dibutuhkan di sana. Namanya perang, Ikhwanifin, harus duluan menuju ke tempat sehingga mereka bisa membuat tenda dan mempersiapkan dengan baik. Wa hadhihi al-muqaddimah kadzalika al-mustaghil biha qad yatawassalu biha ila al-mutawwalat kutubil a'rib kutubil a'rib. Dan muqaddimah ini juga orang-orang yang menyibukkan diri dengannya akan apa, menyampaikan dia ke kitab-kitab yang panjang lebar dari kutubil a'rib, kitab-kitab Arab. Wa yudriku biha min mustalahi ilmi nahwu ma yurshiduhu ila i'rabi mushkilin wa idahi ma'na gharib. Dan apa, akan menjadikan dia mampu untuk memahami istilah-istilah dalam ilmu nahwu yang membimbing dia untuk bisa mengi'rab perkara-perkara yang mushkil. Nah, dan bisa apa, menjelaskan makna-makna yang gharib. Adapun makna qatrun nada wa ballus sada, ikhwanifillah, judul kitabnya ini juga tashbih. Nah, qatr adalah apa, tetesan-tetesan, nada itu embun yang ada di apa, permukaan daun yang jernih. Ya. Kemudian wa ballus sada, as-sada ini haus. Nah, bal itu yang menghilangkan, nah, dengan minum itu. Jadi qatrun nada wa ballus sada, makna secara apa, secara bebasnya yaitu tetesan-tetesan embun yang apa, menghilangkan dahaga. Nah, maksudnya, nah, apa yang disampaikan di sini walaupun apa sedikit, nah, tapi akan menghilangkan dahaga orang-orang yang betul-betul membutuhkan ilmu, yang membutuhkan ilmu yang akan dicarinya, yaitu berhubungan dengan ilmu nahwu. Makanya matan qatrun nada kan tergolong matan yang paling ringkas yang dikarang oleh Ibn Hisham. Yang terkadang seseorang membacanya, ikhwanillah, ya, nah, akan apa, kurang memahami. Oleh karena itulah beliau syarah sendiri untuk rafi'atun li hijabiha, untuk mengangkat hijab-hijab yang menutupinya. Kasyifatun li niqabiha, juga untuk menyingkap apa, niqab yang menutupinya, diibaratkan lagi. Mukammilatun li syawahidiha, dan untuk menyempurnakan syawahidnya. Jamak dari syahid wa huwa juz'iyyun yudhkaru li itsbatil qa'idah. Makna syahid yaitu suatu juz, ya, suatu bagian yang disebutkan untuk menetapkan qa'idah, yaitu penguat. Dan syawahid, ikhwanifillah, di sini Wa ishtaratu an yakuna min kalamillahi aw rasulihi aw al-arab al-mawthuqi bi arabiyyatihim. Hadza dhabitu syahid. Jadi dalam istilah nahwu ada yang namanya syawahid nahwiyah. Nanti berbeda lagi dalam ilmu mustalah, ada syawahid, ada mutabaah. Sekarang kita makna syawahid dalam ilmu nahwu yaitu apa? Sesuatu yang didatangkan untuk menetapkan kaidah dan dipersyaratkan syawahid itu berasal dari kalamullah, itu dari Al-Qur'an. Nah, dengan apa? Dengan qiraah yang mutawatir. Tidak boleh berdalil atau mendatangkan qiraah yang syadzah sebagai syawahid. Au rasulnya atau kalam rasulnya. Tentunya apa? Hadis yang sahih. Nah, karena kalau hadis yang dhaif kita tidak punya dalil kuat bahwasanya Nabi mengatakannya. Atau perkataan Arab yang dipercaya bahwasanya itu memang Arab, bukan apa? Bukan gadungan. Tapi memang dia itu Arab asli. Ini dhabit syahid. Amal mithal fahuwa juz'iyun yudhkaru li'idhahil qa'idah. Sedangkan mithal atau contoh hewan dipilih yaitu suatu bagian yang disebutkan untuk menjelaskan kaidah. Jadi bedanya antara syahid dan apa? Mithal. Wal farqu baina syahidi wal mithal annal mithala la yushtaratu fihi kaunuhu mimman yustadallu bikalamih. Wasyahidu yushtaru fihi kaunuhu sadiran mimman yustadallu bikalamihi wa yuthaku bi'arabiyyatihi. Yang pertama, perbedaan antara syahid dan mithal. Kalau mithal itu tidak dipersyaratkan munculnya kalam tersebut dari apa? Orang yang atau dari pihak yang apa? Yang kalamnya itu dijadikan dalil. Nah, jadi tidak muncul dari apa? Dari yang kalamnya bisa dijadikan dalil. Tidak dipersyaratkan. Tapi kalau syahid dipersyaratkan, kalam itu muncul apa? Dari salah satu tiga perkara tadi. Nah, dari Allah atau dari Rasulnya atau dari orang Arab yang memang apa? Dipercaya tentang kearabannya. Sehingga fal mithalu a'ammu minasyahid. Mithal itu lebih luas cakupannya daripada syahid. Fakullu ma saluha an yakuna syahidan saluha an yakuna mithalan min ghairi aksin. Semua yang bisa untuk jadikan sebagai syahid maka dia bisa sebagai mithal, tapi tidak bisa dibalik. Fabainahuma al-umum wal khususul mutlaq. Maka antara keduanya hubungannya apa? Umum dan khusus mutlaq. Maksudnya apa ikhwan fillah? Umum dan khusus mutlaq yaitu syahid, semua syahid mesti bisa jadi mithal, tapi tidak semua mithal itu bisa menjadi syahid. Ini istilah diistilahkan dalam ilmu balaghah namanya umum wal khusus mutlaq. Tayyib. Ini faedah bagus ikhwan fillah, karena apa? Nanti akan kita pakai dalam apa? Penetapan suatu kaidah. Sehingga dalam qatar ini tentunya dalam syarah berbeda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kalau dalam pembahasan sebelumnya kita hanya apa? Berusaha memahami kaidah tok. Seperti dalam apa? Dalam mumti atau mutamimah kita hanya berusaha memahami kaidah. Tapi kalau di sini nanti ya akan ada khilaf kemudian apa yang menjadi dalil kaidah. Dalil kaidah dalam bahasa Arab ya kembali pada tiga kalam tadi. Ya kalamullah atau kalam rasulnya atau apa? Kalam Arab yang mautsuf bi arabiyyatihi. Qala mutammimatun li fawaidiha. Ini juga tujuan beliau mengarang syarah untuk menyempurnakan faedah-faedahnya. Kafiyatun liman iktasara 'alaiha. Mencukupkan bagi orang yang ingin apa? Mencukupkan diri dengannya. Wa fiyatun bi bughyati man janaha min tulabi 'ilmil arabiyyati ilaiha. Dan bisa apa? Memenuhi bekal orang yang condong dari para penuntut ilmu bahasa Arab tatkala dia berusaha mempelajarinya. Jadi cukup. Nah, mencukupi apa? Kalau memang betul-betul paham. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bilal di awal, apabila seorang talib Nah, betul-betul memahami apa yang ditulis di sini, insya Allah cukup. Nah, sebagai bekal dalam apa? Dalam ilmu bahasa Arab. Wallahu al-mas'ulu an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha. Dan hanya kepada Allah lah. Nah, dan yang kita minta untuk apa? Memberikan kemanfaatan terhadapnya sebagaimana memberikan kemanfaatan kepada asalnya, yaitu kepada mata. Wa yudzallil lana turuqal khairati wa subulaha. Dan agar Allah Subhanahu wa taala mempermudah bagi kita jalan-jalan kebaikan. Innahu Jawwadun Karimun Raufur Rahim. Adapun Jawwad, ikhwan fillah, ini bukan nama di antara nama-nama Allah. Nah, tidak sabit sebagai nama. Innahu Jawwadun, tapi ya sifat, di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Jud. Nah, sifat apa? Pemurah. Karimun Raufur Rahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu fikum. Dengan ini berarti kita selesai dari mukaddimah. Dan insyaallah taala kita pada pertemuan yang akan datang masuk pada inti dari kitab. Nah, mulai dari bab pertama. Naktabi bihadza. Nasallallahu taufiqan wa yuhibbu wa yardha. Walhamdulillah.